الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita masih pada pembahasan adab-adab yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala berhubungan dengan adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Dan kalau kita melihat ikhwan fillah, adab dalam masalah ini ternyata subhanallah. Nah, adab-adab yang terkadang banyak tidak terpetik di dalam benak manusia, benak menurut ilmu. Makanya butuh memang untuk kita bisa mendapatkan barokatul ilmu beradab dengan adab-adab tadi. Sehingga seseorang mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang didapat dan keberkahan. Karena itu yang diharapkan oleh orang itu. Di zaman yang banyak manusia mencari ilmu, menghabiskan waktu, tapi bukan barakatul ilm yang diinginkan, bukan kemanfaatan ilmu yang diinginkan, tapi jabatan atau titel atau kedudukan di sisi manusia. Sampai-sampai disebutkan dalam bait syair Al-Fatihah yang menyindir tentang sisi ini, yaitu bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana seorang bisa mendapatkan keberkahan dari suatu ilmu kalau yang menuntut ilmu itu sudah ada ikhlas, yang mengajarkan juga apa? Hanya sekedar mengajar karena bayaran. Yang menuntut ilmu datang ke madrasah, datang ke sekolah, niatannya bukan mencari ilmu, tapi tujuannya nanti untuk dapat ijazah. Ini sudah ada ikhlas. Yang mengajarkan juga dorongannya berangkat ke rumah karena ada gaji. Nah, kalau tidak digaji, mana ada orang mau mengajar? Nah, mengajar di sekolah-sekolah, mengajar di madrasah-madrasah. Bahkan kadang gajinya kurang di untras. Nah, makanya bagaimana yang seperti ini bisa diharapkan keberkahannya? Yang datang ke situ sudah niatannya hanya sekedar dapat ijazah. Yang mengajar pun karena memang hanya sekedar digaji. Sehingga alhamdulillah tidak ketemu. Tidak ketemu. Akhirnya, nah, yang didapat ya hanya dunia. Baik waktu hilang. Nah, sia-sia hanya untuk perkara-perkara yang sebenarnya bisa seorang mencapainya pada beberapa waktu saja. Bertahun-tahun apalagi tidak cuma berhari-hari, tapi bertahun-tahun dihabiskan untuk hal tersebut. Nah, nasallallahu al-afiyah. Tapi kalau seorang menuntut ilmu sejak awal dia ikhlas, kemudian nanti ketika dia mengajarkan juga yang diharapkan adalah pahala dari sisi Allah, maka yang seperti inilah yang diharapkan kemanfaatannya, diharapkan barokahnya. Nah, sehingga menjadi apa? Menjadi bekal yang sangat diharapkan kelak ketika dia mati. Karena itulah yang apa? Yang dinamakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ketika dia memberikannya, kemudian diamalkan, memberikan dalam keadaan ikhlas, bukan karena dorongan-dorongan yang lain, tapi harapannya adalah keridhaan Allah dan pahala di sisinya. Nah, di antara usaha seorang talib kafanifillah adalah dengan menempuh adab-adab ini. Nah, kita telah masuk pada adab yang ke-12. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, "Idza nawalahu syaikhu syai'an, tanawalahu bil yamin." Apabila syekh memberikan kepadanya sesuatu, maka dia menerimanya dengan tangan kanan. Yang kesimpulan umum dari adab ke-12 ini, ikhwanul fillah, berhubungan dengan adab khidmati syekh, adab dalam melayani syekhnya, adab dalam melayani guru. Ini memang terasa, ikhwanul fillah, barokah juga kemanfaatan ketika seorang dan berkhidmat kepada dan para ulama, mendapati faedah, juga mendapati barokah pada waktu yang dia miliki. Qala wa inna walahu syai'an nawalahu bil yamin. Dan kemudian apabila si talib ini ingin memberikan kepada syekh sesuatu, maka hendaknya dia memberikan dengan tangan kanan. Ketika menerima dengan tangan kanan, ketika memberi dengan tangan kanan. Ini adab yang sekilas akhwanifillah remeh. Baik, tapi kalau kita perhatikan, kebanyakan manusia mereka banyak yang menyelisih hal ini. Baik, sembarangan dalam memberi dan menerima. Padahal yang seperti ini sudah terpatri sejak zaman dulu, ditulis dalam kitab-kitab. Untuk ketika al-akhdu wal-aqa, ketika mengambil dan ketika memberi, menggunakan tangan kanan. Qala fa in kana waraqatan yaqra'uha kafudiya aw qissatin aw maktubin syar'i wa nahwi dhalik nasyaraha thumma dafa'aha ilai. Kemudian apabila yang hendak dia berikan itu berupa waraqah, berupa lembaran kertas yang akan beliau baca, yaitu akan dibaca oleh syekh seperti fatwa misalnya, atau suatu kisah, atau suatu tulisan syar'i, artikel ilmiah, dan yang semisalnya, maka dia hendaknya membuka, ya dibuka terlebih dahulu. Nah, kalau itu berupa buku, nah dibuka pada bagian atau halaman yang diinginkan, kemudian baru diberikan kepada beliau. Ini khidmah, sehingga tidak apa? Tidak menyibukkan untuk mencari-cari bagian mana yang diinginkan. Wala yadfa'uha ilaihi mat'iyatan illa idza 'alima aw dhanna itsara syaikhi lidzalik. Dan hendaknya dia tidak memberikan kepada syekhnya dalam keadaan tertutup, bukannya masih dalam kondisi tertutup, atau kertas yang masih dalam kondisi terlipat misalnya, kecuali apabila dia mengetahui atau punya sangkaan kuat bahwasanya syekh memang menginginkan dalam kondisi demikian. Dalam artian memang menginginkan dalam kondisi belum dibuka. Wa idza akhadha min asy-syekhi waraqatan badara ila akhdhiha mansuratan qabla an yatwiyaha. Dan apabila dia mengambil dari syekh satu kertas, maka dia bersegera untuk mengambilnya. Nah, mengambilnya mansuratan qabla an yatwiyaha aw yutarribaha. Nah, hendaknya dia mengambilnya dalam keadaan masih apa? Masih terbuka sebelum syekh melipatnya atau menutupnya. Ini menunjukkan apa? Kesiapsiagaan ikhwanifillah untuk memberikan khidmah sebelum ditutup atau sebelum apa? Sebelum terkena debu, yaitu sebelum jatuh ke tanah dan seterusnya. Ini menunjukkan khidmah dan apa? Dan perhatian seorang talib. Qala wa idza nawala syaikha kitaban nawalahu iyyahu muhayyan lifathihi wal qira'ati fi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Dan bila dia berikan kepada syekh diharokati asy-syekh ini sebagai maf'ulun bih di sini. Asy-syekha. Nah. Wa idza nawala syekha kitaban nawalahu iyyahu muhayyan li fathihi wal qira'ati fihi. Apabila dia memberikan kepada syekh suatu kitab, maka hendaknya dia memberikan kitab itu kepada beliau dalam keadaan sudah apa, siap untuk dibuka dan siap untuk apa, untuk dibaca, tanpa butuh untuk diputar lagi. Memberikannya dalam posisi sudah betul, tidak terbalik sehingga butuh diputar, dibalik lagi. Ya, sampai sedetail ini disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah. Fa in kana la yanzuru fi mawdhi'in mu'ayyanin falyakun maftuhan kadhalika wa yu'ayyinu lahu al-makan. Kemudian apabila beliau ingin melihat pada tempat tertentu, maka hendaknya diberikan dalam kondisi sudah terbuka dan ditentukan tempatnya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah ada stabilo. Dulu ketika masih di Damas, nah memang demikian, talabah yang ditugasi untuk mencarikan faidah-faidah yang ada di maktabah yang di masjid, ketika memberikan kitab kepada syekh sudah dikasih stabilo bagian mana yang memang diinginkan untuk dibaca, sehingga jelas dan cepat untuk apa, untuk dibaca. Nah, ternyata hal yang seperti ini alhamdulillah telah ditulis ratusan tahun sebelum zaman kita. Qala wa la yahdifu ilayhi syai'a hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dhalik. Tandanya dia tidak menghilangkan sesuatu pun dari kitab atau dari suatu kertas atau yang lainnya. Wala yamuddu yadayhi idza kana ba'idan, tandanya dia tidak menjulurkan tangannya apabila jauh. Kalau jauh ya jangan menjulurkan tangannya. Wala yuhwiju syaikha ila maddi yadihi aidan li akhdhi minhu a'ta, tandanya jangan sampai syekh butuh untuk apa, untuk menjulurkan tangannya baik untuk mengambil atau untuk memberi. Lalu bagaimana kalau jauh, bagaimana? Bal yaqumu ilaihi qa'iman, bahkan hendaknya dia berdiri. Nah, berdiri, nah kemudian memberikan. Nah, ini lihat. Ya. Termasuk adab. Jadi tidak kemudian menjulurkan jauh-jauh diberikan. Ini juga ketika memberikan kepada orang tua penting, ini adab. Nah, berikan, ya kita berdiri mendekat kemudian baru diberikan. Wala yazhabu zahfan, dan juga jangan apa, jangan dia merangkak, dalam artian ya berdiri misalnya dari situ kemudian ingin memberikan kemudian apa, merangkak atau ngesot. Tahir tahu ngesot? Nah, ini tidak betul. Tayyib, tapi hendaknya dia berdiri kemudian dia memberikan kitab tersebut, menunjukkan bagian mana yang butuh untuk dibaca. Qala wa idza jalasa baina yadayhi kadzalik fala yaqrubu minhu qurban katsiran yunsabu fihi ila su'i adabin wala yad'u rizlahu aw yadahu shay'an min badanihi aw thiyabihi ala thiyabi shaykhi aw wisadatihi aw sujadatihi wala yashiru ilayhi biyadihi aw yuqarribuha min wajhihi aw sadrihi aw yamassu biha shay'an min badani. Tadi ketika apa, ketika memberi dan menerima, ketika memberi dan menerima kondisinya demikian. Baik. Dan di sini juga tanbih untuk dibedakan antara apa? Antara orang-orang yang hulu dan orang-orang yang menjaga adab. Hulu ketika apa? Ketika mau datang tidak berani berdiri, harus apa? Merangkak. Nah, atau nah jalan duduk. Ini semuanya menyelisih syariat. Baik berdiri kemudian berikan. Adapun yang dan dilakukan oleh mereka-mereka yang terjerumus dalam pemahaman sufiyah, bahkan untuk membelakangi, untuk nah maju saja menghadap harus nah jalan duduk, jalan berjongkok. Ini semuanya nah menyelisih dalil. Atau yang dilakukan di keraton-keraton, ini juga menyelisih dalil. Perkara yang diharamkan. Karena apa? Hulu. Dan hulu ikhwanillah melampaui batas dalam penghormatan kepada makhluk. Ini terharam. Ia kembal hulu. Ya, tinggalkan oleh kalian. Fa innama ahlaka alladziina min qablikumul hulu. Sesungguhnya di antara hal yang menjadikan orang-orang sebelum kalian celaka adalah melampaui batas ini. Kemudian paragraf berikutnya beliau mengatakan wa idza jalasa baina yadayhi kadzalik. Demikian pula ketika duduk di depannya. Hendaknya dia menjaga adab juga. Bagaimana adabnya? Beliau katakan fala yaqrubu minhu qurban katsira. Jangan mendekat terlalu dekat. Sehingga ba yunsabu fihi ila su'i adab. Dinisbahkan kepadanya na'am kepada apa? Dinisbahkan dia beradab jelek. Duduk persis di depannya. Ya, mau ngomong repot. Nah, mintain. Tapi mendekat tapi ada jarak sedikit. Wala yad'u rijlahu aw yadahu aw shay'an fi badani. Tandanya dia tidak meletakkan kakinya atau tangannya atau sesuatu dari badannya awtiyah bihi atau pakaiannya alatiyah bi syekh aw wisadatihi aw sujadatihi. Ya, kakinya, tangannya atau badannya atau pakaiannya jangan sampai diletakkan di atas pakaian syekhnya atau di atas tempat na'am duduknya, di bantalnya atau di sajadahnya. Tapi wala yusyiru ilaihi biyadi, dan juga tidak mengisyaratkan kepada syekhnya dengan tangan, dengan menunjuk-nunjuk. Ini kepada orang biasa saja ini termasuk adab yang jelek. Yaitu ada orangnya nunjuk-nunjuk. Nah, ini dihindari. Karena termasuk adab yang buruk. Nah, termasuk adab yang buruk. Aw yaqribuha min wajhi aw sadrihi aw yamassu biha syai'an min badani, atau dia na'am tayyib mendekatkan tangan itu ke wajahnya atau ke dadanya atau menyentuh sesuatu dari badannya. Intinya di sini dia menjaga adab ketika duduk di depannya, ketika duduk dekat dengannya. Nah, jangan sampai nah ada hal-hal yang dikarenakan dekat menjadikan apa dia terjatuh dalam adab yang buruk. Qala wa idza nawalahu qalaman liyaktub bihi falyumiddahu qabla i'ta'ihi iya. Wa in wada'a bayna yadayhi dawatan faltakun maftuhatal aghtiyati muhayyatan lil kitabati minha. Ini bentuk yang lain ketika memberikan khidmah, pelayanan. Apabila dia mau memberikan pena agar syekh menulis dengannya, maka hendaknya dia buka pena tersebut sebelum diberikan kepadanya. Kalau berpenutup ya dibuka dulu. Baik. Wa in wada'a bayna yadayhi dawah faltakun maftuhatal aghtiyah muhayyatan lil kitabati minha. Dan apabila meletakkan di depannya dawah, apa dawah? Apa makna dawatan? Mat. Apabila dia meletakkan di depan syekhnya tersebut dawatan, apa maknanya? Apa Zaid? Tinta. Zaman dahulu fanibina kalau menuliskan ditutul. Penanya pena tutul. Tidak semudah zaman sekarang. Nah, apabila dia meletakkan di depan syekhnya ini tinta, maka hendaknya diletakkan dalam kondisi terbuka, sudah siap untuk menulis. Nah, dalam keadaan demikian sulit akhwanillah zaman dulu untuk menulis. Tapi lihat para a'immah, mereka memiliki semangat yang sangat kuat untuk apa? Untuk menulis dan meninggalkan peninggalan yang bermanfaat bagi generasi setelahnya. Al-Hafidh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, pengarang kitab tafsir, apa yang dikatakan kepada para muridnya? Siapa yang ingat? Menawari muridnya untuk menulis kitab tarikh dalam berapa lembar? Hah? Dalam berapa lembar? Hah? Hah? Yang para muridnya kemudian mengatakan itu sangat banyak ya imam, umur kita habis untuk menulisnya. Maka kemudian beliau mengatakan apa? Matatil himam, semangat sudah mati. Segitu saja sudah menyerah. Berapa? Berapa ribu warakah? Hah? Nah, ditawari untuk menulis kitab tarikh khalifina hingga ya imam. Nah, pada 20 ribu lembar atau sekitar itu. Nah, maka mereka menjawab umur akan habis untuk menulis itu. Maka dijawab oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, nah, Fatma Tatil Imam, sungguh semangat sudah mati. Itu zaman dulu ya khanifillah. Apalagi kalau melihat zaman kita sekarang. Nah, dalam kondisi kemudahan, nah, banyak alat-alat tulis banyak, tapi himmah untuk apa? Untuk menulis, untuk nah, menyusun, ini sangat apa? Sangat sedikit, sangat rendah. Maka ijtahidu ikhwanillah. Seorang hendaknya punya apa? Punya tekatan, punya niat untuk bisa meninggalkan bagi umat ini hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada yang lebih bermanfaat dari ilmu. Tidak ada yang lebih bermanfaat dari menyebarkan ilmu. Nah, karena itu akan terus hidup. Akan terus hidup. Maka kapan saja seorang mendapatkan peluang untuk mengajarkan ilmu alhamdulillah disyukuri. Wallahi itu nikmat. Dan siapapun itu dan apapun yang diajarkan, walaupun ilmu nah, yang sepele, seperti misalnya ilmu mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ajarkan dengan makhraj yang benar, dengan nah, hukum tajwid kayak untuk pemula dan mereka-mereka yang baru dasar mempelajari, maka itu kesempatan. Ingat, dengan mengajarkan huruf abjad dan qanifina, huruf hijaiyah ini akan terus dipakai untuk mengenalkan kepada seseorang alif ba ta. Nah, sampai mati dipakai itu. Sampai mati dipakai, dan benar pahala yang akan kau dapat. Nah, maka bersemangat untuk nashrul ilmi, menyebarkan ilmu. Tapi jangan pedulikan kritikan atau celaan yang tidak membangun. Karena manusia komentator banyak, sekedar komentator banyak. dari mereka-mereka yang memberikan dorongan, memberikan daya motivasi untuk kebaikan sedikit. Nah, ada pun komentator banyak, di mana-mana orang bisa komen. Tapi kalau untuk bisa memberikan dorongan, motivasi yang bagus, sedikit. Kapan ada kesempatan untuk menyebarkan ilmu, jangan disia-siakan. Nah, karena sungguh kemuliaan dan bahana yang banyak padanya, apalagi kalau diiringi ihtisam. Makanya kalau sampai seorang mengajari ilmu din, baik mengajari Al-Quran, mengajari cara membacanya, hanya sekedar untuk dunia, sayang. Sayang. Nah, kenapa? Karena perkara yang mulia ditukar dengan sesuatu yang sangat hina. Terlalu murah kalau kita dihargai, nah, 10 juta, 20 juta, terlalu murah. Nah, kalau kita perhatikan apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kelak di akhirat. Maka jangan tukar sesuatu yang mulia tersebut dengan secuil dari perkara dunia. Baik, kita lanjutkan. Wa inna walahu sikkinan. Apa makna sikkin? Inda kasyah pisau. Nah, apabila dia memberikan pisau, tayin, lihat bagaimana adabnya. Fala yusawibu ilaihi syafrataha wala nisabaha wa yadahu qabidatun ala syafrah. Fal takunu ardan wa haddu syafratiha ila jihatih. Qabidan ala tarafin nisabi mimma yalin nasal ja'ilan nisabaha ala yaminil akhir. Apabila dia memberikan pisau, baik, maka jangan dia mengarahkan bagian yang tajam. Baik, jangan pula bagian runcingnya. Pantun dalam keadaan tangannya, nah, memegang ke apa? Ke syafrah, bagian yang tajam itu. Tapi hendaknya dia apa? Memberikan dalam keadaan melintang. Jadi tidak diberikan dalam kondisi ditunjukkan ke arah yang diberi, nah, tapi diberikan dalam kondisi melintang. Nah, kayak wahadu syafratiha ila jihati, dan bagian yang runcing, bagian yang tajam ke arah kita, ke arah yang memberi. Kemudian dia memegang bagian ujung. Nah, dia memegang bagian ujung. Nah, tayyib, yang berada di bawah, di, nah, bagian setelah pegangan. Tayyib, dan dia menjadikan, nah, bagian pegangannya ke sisi kanan orang yang mau memberi, sehingga apa yang diberi ini langsung bisa memegang apa, mengambil bagian apa, bagian gagangnya. Nah, jadi yang diberikan adalah gagangnya. Cuma rafanifilah, nah, jangan diarahkan, nah, bagian lancipnya atau bagian runcingnya atau bagian yang, nah, yang tajam ke arah orang yang mau diberi. Tidak pula diarahkan ke kita, tapi, nah, makanya memberikannya dalam kondisi, nah, melintang, sehingga yang lancip tidak diarahkan kita, tapi dan tidak diarahkan ke orang yang diberi. Paham ini caranya? Gimana, Cip? Hah? Nah, maksudnya kenapa? Jadi ya tidak diberikan gini, tidak pula gini karena ini, tapi diberikan apa? Seperti ini. Nah, Taib. Nah, kalau gagangnya berarti ini. Berarti nanti dia langsung ke arah mengambil, dia megang dari sini. Nah, kita megangnya di bagian yang setelah gagang, tidak di bagian lancip. Bagian lancipnya ke arah kita. Berikannya nah seperti ini. Paham? Seperti ini dijelaskan yang kuat. Masya Allah. Ja'ilan nisabaha ala yaminil akhir wa inna walahu sujjadatan liyusalli alaiha nasharaha awalan. Kemudian kalau dia memberikan sujjadah, nah sujjadah yaitu kalau di tempat kita sajadah untuk dia sholat di atasnya, maka hendaknya dia apa? Menghamparkan terlebih dahulu. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya sholat di atas suatu tikar naam atau sujadah bukan perkara yang dilarang, yang mana dilarang. Cuman yang diperingatkan oleh para ulama adalah apa? Adalah gambar-gambar yang banyak pada sujadah yang ada saat ini. Dan juga yang diperingatkan adalah tatkala ada orang yang berkeyakinan bahwasanya sholat di atas sujadah tertentu lebih apa, lebih afdal. Ini maksudnya kategori bid'ah. Kalau sambil menganggap itu lebih afdal ketika dia sholat di sujadah. Kemudian juga nah, yang diingat oleh para ulama ketika masing-masing sholat di sujadahnya dalam kondisi dia berjamaah, masing-masing punya daerah teritorial sendiri-sendiri. Ini batasan milikku. Sujadahnya lebar lah. Ada orang injak, tak boleh. Akhirnya terputus-putus shofnya. Nah, ini diperingatkan oleh para ulama. Ada pun seorang sholat di rumah, alhamdulillah, mengabarkan sujadah. Bahkan ini terkadang dibutuhkan, apalagi pada mereka-mereka memiliki anak kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam hamdalahu ta'ala. Yang memiliki anak kecil, yang kadang nah, mungkin mereka ngompol di tempat-tempat yang kita tidak tahu. Baik, maka di sana hendaknya ada tingkat khusus untuk kita sholat sehingga apa? Menjadi pemisah antara nah kita dengan tempat yang diperkirakan di situ ada najis. Nah, lantai atau yang lainnya ketika ada nah sujadah yang jelas kebersihannya terjaga, tidak digunakan untuk mainan anak-anak, ini akan lebih bagus karena jelas itu suci. Sehingga seandainya lantainya kok ternyata ada najis yang belum sempat dibersihkan, ini enggak masalah karena apa? Dia sudah terhalangi dengan sujadahnya. Nah, ketika memberikan sujadah hendaknya diberikan dalam kondisi sudah dihamparkan. Wal adabu an yafrishaha huwa inda qasdi dzalik. Dan yang merupakan adab hendaknya dia nah, menghamparkan sajadah tersebut ke qanifilah tatkala nah syekh nah, menuju ke tempat itu. Jadi ketika ingin nah, sesuatu yang memang membutuhkan sajadah, dia sudah menggelarnya terlebih dahulu. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa idza farashaha thana muakhkhara tarafiha al-aisar ka'adati sufiyyah fa in kanat mathniyatan ja'ala tarafaha ila yasadil musalli. Cuma ini adab yang buruk ya khalilillah. Nah, tidak terpuji karena adab orang-orang kebiasaan orang-orang sufiyah yang tidak dibangun di atas dalil. Yaitu bila dia menggelar sujadah, dan hendaknya dia melipat bagian ujungnya, yaitu dilipat dikit. Nah, bagian ujung sisi kiri, ini kebiasaan orang-orang sufi ya. Dan dikatakan dalam ta'liq, Syaikh Umar mengatakan wahiya adatun ghairu hamidah annaha la dalil 'alaiha. Ini adab yang tidak bagus, tidak ada dalilnya sehingga tidak perlu kita melakukannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelar sudah. Tidak perlu ada tata cara khusus. Nah, wa in kana biha surata mihrabin taharra bihi jihadal kiblati in amkan. Kemudian apabila di situ ada gambar mihram, maka hendaknya diarahkan. Tayyib, dia berusaha menjaga untuk dia mengarah ke kiblat sebisa mungkin. Cuman adanya gambar-gambar dalam sajadah panitia ini diingkari oleh para ulama. Nah, karena itulah yang paling bagusnya adalah yang polos. Sekedar suatu firasy, yaitu suatu karpet atau yang lainnya yang kita gunakan untuk sholat, sehingga kita sholat di atas sesuatu yang bersih. Ada bersujadah yang ada yang banyak gambar-gambarnya, maka ini benarnya dijauhi karena mengganggu seorang di dalam sholatnya. Dan alhamdulillah sebagian sujadah masya Allah, yakni polos, bagus. Nah, ini yang seperti ini yang hendaknya digunakan. Qala rahimahullah wa la yajlisu bi hadrati syaikhi ala sujjadatin wa la yusalli 'alayha idza kana al-makanu dhahiran idza kana al-makanu tahiran. Tandanya dia tidak duduk dalam keadaan syekh hadir di atas sujadahnya. Tandanya dia tidak sholat di atas sujadah tersebut apabila tempatnya itu suci. Kematian dan itu adalah sujadah yang khusus memang digunakan oleh syekhnya, ya jangan dia gunakan. Qala wa idza qama syekhu badara al-qauma ila akhdhi sujadati wa ila al-akhdhi bi yadihi aw 'adudihi in ihtaja wa ila taqdimi na'lihi illa yashuqqa dhalika 'ala syekh. Dan bila syekh seperti ini, hendaknya dia atau bersegera untuk mengambil sujadahnya dan mengambilnya dengan tangan atau dengan lengannya jika butuh, yaitu biasa disampirkan di sini untuk dibawakan. Dan kemudian taqdimi na'lih, yaitu dia persiapkan sendalnya apabila hal tersebut tidak memberatkan syekh. Dalam artian terkadang tidak menginginkan yang demikian, menjadikan malah berat di hati syekh. Dan memang alhamdulillah yang demikian ini biasanya malah mereka mengingkarinya. Tidak suka kalau kemudian sampai sendalnya pun diambilkan. Ini kebanyakan masyayikh kita tidak menyukainya. Yang penting didekatkan. Kalau sendal itu terpencar-pencar misalnya, ketika masuk masjid terkadang sendalnya tidak diketahui di mana, diambilkan kemudian didekatkan. Baik. Dan yang penting dari semua itu afanillah wa yaqsudu bidzalika kullahu at-taqarrub ila Allah taala wa ila qalbi syekh. Dan dia maksudkan semua itu adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dan untuk bisa dekat hatinya dengan gurunya. Kenapa afanillah? Karena tetap seorang thalib ketika bisa mendapatkan hati dari syekhnya, seorang guru akan memberikan faedah dengan sangat senang, dengan senang hati. Dan ini yang menjadikan Naam, banyak datangnya kemudahan untuk bisa menerima faedah, menerima pelajaran. Kalau hati benci, afanifillah, hati sudah tidak suka, ini sulit untuk memahami. Baik. Waqila dan ada tanbih yang bagus. Naam, yaitu untuk kita mengubah dengan lafaz thumma. Tidak mengatakan di sini wa yaqsudu bidzalika kullahu at-taqarrub ila Allah taala wa ila qalbi syekh. Tapi naam, wa yaqsudu bidzalika kullahu at-taqarrub ila Allah taala thumma ila qalbi syekh. Jadi yang tertulis wal aula an yuqal thumma ila qalbi syekh. Dengan kata thumma, bukan dengan kata wa. Maksudnya dia menginginkan semua itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian untuk bisa dekat hatinya dengan syekh. Karena yang menjadikan hati dekat juga Allah Subhanahu wa taala. Faqila arba'atun la ya'naqu asy-syarifu minhunna wa in kana amiran. Qiyamuhu min majlisihi li abi wa khidmatuhu li 'alimin yata'allamu minhu. Wa su'alu 'amma la ya'lamu wa khidmatuhu lidh-dhayyif. Nah, dikatakan dan ini disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Uyunul Akhbar. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Amr, juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wal Fadli tanpa ada sanadnya. Beliau mengatakan wa kana yuqal, ya, dikatakan, maksudnya dikatakan oleh orang-orang terdahulu, yaitu arba'atun la ya'nafu syarifu minhunna wa in kana amiran. Empat perkara yang seorang yang mulia tidak tidak dicela walaupun dia seorang amir. Jadi seorang yang mulia melakukan hal ini, tandanya dia tidak dicela dan tidak pula dia merasa malu untuk melakukannya. Yaitu qiyamuhu min majlisihi li abi. Dia berdiri dari tempat duduknya untuk menyambut orang tuanya. Dan ini dicontohkan oleh siapa? Oleh putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Ketika bapaknya datang kepada dia, orang tua datang masuk, hendaknya dia sambut, jangan tunggu di rumah, jangan duduk, orang tua masuk duduk saja di kursinya, sambut, sampai di pintu, kemudian bimbing untuk duduk, ditundukkan. Ini adab yang dicontohkan oleh Fatimah radhiyallahu anha untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk menyambut orang tua ini perkara yang mulia. Berdiri kemudian datang ke ambang pintu. Jangan cuma berdiri di tempat, kalau berdiri di tempat ini tidak boleh. Tapi berdiri kemudian menyambut, datang ke pintu, kemudian diantar ke tempat duduknya. Walaupun seorang raja, walaupun seorang amir, jangan sampai dia merasa sungkan untuk melakukan hal itu. Kemudian khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu. Pelayanan dia kepada seorang alim yang dia belajar darinya. Dengan bentuk-bentuk yang disebutkan di depan. Dan hal-hal yang lain. Sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dengan sebab itu dia mendapatkan doa yang luar biasa. Hanya karena apa? Beliau tanggap ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang air, kemudian beliau segera sikap mengambilkan ember berisi air. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melihat air untuk berwudu, dan memang itu yang beliau butuhkan, kemudian beliau mendoakan. Karena apa? Karena ketanggapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga, wasu'alu amma la ya'lam. Ini juga jangan seorang gengsi, jangan seorang na'am merasa berat untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang na'am yang tua, walaupun dia seorang pejabat, kalau tidak tahu ya bertanya. Kemudian yang keempat, wa khidmatuhu lil dhaif, dan melayani na'am tamu. Melayani tamu ini juga perkara yang dianjurkan di dalam Islam, bahkan merupakan realisasi dari keimanan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, arba'atun la yaqnahu asy-syarifu minhunna wa in kana amiran. Qiyamuhu min majlisihi li abih wa khidmatuhu li 'aliman yata'allamu minhu wa su'alu 'amma la ya'lam wa khidmatuhu lidh-dhayyif. Dan masing-masing ikhwanillah jelas dalilnya. Nah, dan memang perkara yang hendaknya seorang tidak gengsi dalam melakukan hal tersebut. Tayyib. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari adab yang ke-12. Tinggal adab yang terakhir, yaitu adab yang ke-13. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.